Action. Aku belum mandi, tak buang tapi masih kamu juga. Orang Tenda punya DJ, Bas Gang Israel Production. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Prajaz Production. Orang Tenda Musik Performance, DJ Prajaz Production. bukan cinta bila memang tak ada jodoh. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Prajaz Production. Mari ikuti irama, kita bergembira menjaga bersama. Orang Pendam Musik Performance, DJ Prajaz Production.